Mencoba bibirku terkunci bisu seribu kata, sedangkan hatiku selalu mengharap curahan cintamu, curahan sayangmu. Mengapa? Curahkan cintamu, curahkan sayangmu, mengapa?